Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-13 dari bulan Jumadal Akhirah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 17 Februari 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan yang kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan dan melengkapi faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua dari bab ini, babul adzan, atau hadis yang ke-61 dari silsilah Al-Umdah, yang mana insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ketiga, yang mana Al-Imam Al-Musannif Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah mengatakan An Abdullah Ibn Umar, dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menukilkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qal, adalah Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya sahabi yang mulia Bilal ibn Rabah al-Habashi, beliau itu adalah seorang yang mengumandangkan azannya pada malam hari. Fakulu washrabu hatta tasma'u adzana ibni ummi maktumin. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala kalian mendengarkan azannya Bilal yang pada malam hari tersebut dikumandangkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, fakulu washrabu, makan dan minumlah seperti biasa. Jangan kalian anggap itu adalah adzanul fajr yang dibangun di atas fajr as-sadiq. Artinya waktu tersebut sudah menjadi haram bagi orang-orang yang akan berpuasa untuk menyantap makan sahurnya. Jangan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kulu washrabu, silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, hatta tasma'u, sampai kalian benar-benar mendengarkan azan dari Ibni Ummi Maktum. Hadis yang sahih seperti yang telah kita ketahui bersama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Muslim alaihi ma rahmatullah, yang mana dari pembahasan hadis ini bisa kita tinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama yang berkaitan dengan ar-rawi Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sudah ma'ruf, sudah kita ketahui bersama, beliau adalah putra terbaik yang dimiliki oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang mana beliau seorang yang sangat memiliki konsisten, sangat memiliki semangat untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun ada beberapa pihak yang tidak senang kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengambil riwayat ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masuk kepada sisi yang kedua, yaitu matan dari hadis ini. ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna bilalan, sesungguhnya Bilal, Bilal seperti yang saya isyaratkan di sini, beliau adalah Bilal ibn Rabah al-Habasyi radhiyallahu taala anhu arda, yang mana beliau berasal dari negeri Habasyah, yang biasanya mereka yang berasal dari negeri tersebut memiliki warna kulit yang hitam legam. Akan tetapi itu tidak menjadikan seorang Bilal adalah seorang yang hina, seorang yang memiliki kekurangan, tidak. Justru sebaliknya, beliau adalah seorang yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai salah satu dari penduduk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang bisa kita dapatkan adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, mau putih, mau hitam, mau coklat, mau sawo matang dan yang seterusnya, tidak akan berpengaruh. Yang berpengaruh adalah ketakwaan seorang hamba. Tinggi pendeknya dia, kurus gemuknya dia, ganteng jeleknya dia, tidak berpengaruh sama sekali. Yang menjadi pengaruh adalah ketakwaan yang ada pada dirinya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada ajsamikum, jasad-jasad kalian, akan tetapi Allah azza wa jalla melihat kepada qulubikum wa a'malikum, hati-hati dan amalan-amalan kalian. Jadi yang harus kita perbaiki sebenarnya bukan penampilan fisik, yang harus kita baiki adalah batin kita, hati kita, yang apakah hati tersebut penuh dengan unsur keimanan, penuh dengan amalan-amalan soleh, ataukah kosong dari hal-hal tersebut. Karena percuma fisik yang kita perbaiki, yang kita terus benahi, yang kita terus jadikan sebagai target utama, menjadikannya sempurna, dilihat oleh orang lain, akan tetapi kita tidak memperhatikan kondisi batin. Hati-hati kita jauh dari zikir kepada Allah, hati-hati kita jauh dari ilmu syar'i dan yang seterusnya, maka inilah yang dimiliki oleh mayoritas mereka, orang-orang kufar yang hanya mementingkan perkara al-zahir. Apa yang nampak dari orang lain, maka itulah yang mereka hukumi. Mereka tidak mau menimbang orang lain dari sisi yang lainnya. Kalau orang itu adalah orang yang memiliki misalkan kulit yang hitam legam, ya sudah, hina di hadapan mereka. Mau solehnya seperti apapun, mau banyaknya amalan ibadah sebanyak apapun yang dia kerjakan, tetap hina di hadapan orang-orang kafir. Ini merupakan timbangan yang dimiliki oleh mereka al-kuffar. Bukti besarnya adalah apa yang ada di sisi Bilal ibn Rabah al-Habasyi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang beliau mungkin dipandang hina, dipandang rendah oleh sebahagian orang yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan munafikin, apalagi dari mereka orang-orang musyrikin, kuffar, memandang hina Bilal ibn Abi Rabah. Tapi itu semua dibantah, diluruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Bilal dinobatkan sebagai seorang ahlul jannah. Yu'adzinu bilailin, Bilal mengumandangkan azan pada malam hari. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas malam hari di sini yang dimaksud adalah apa. Secara global hadis ini berkisah tentang azanul fajr, azan subuh, yang mana azan subuh itu memang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh beliau kepada para muazzin Nabi alaihi salatu wasallam untuk dikumandangkan dua kali. Yang pertama sebelum masuknya waktu fajar, yang kedua setelah masuknya waktu fajar. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu syarat sahnya azan. Salah satunya adalah, ada 6 poin yang kita sebutkan syarat sahnya azan. Salah satunya adalah ketika azan tersebut dikumandangkan ketika telah masuk waktunya. Ini baru azan itu dianggap sebagai satu hal yang sah. Kalau tidak dikerjakan atau dikumandangkan pada saat waktunya telah masuk, maka azan tersebut teranggap tidak sah. Dan telah kita jelaskan pula pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah ketika azan al-fajr, yang pertama sebelum terbit fajar as-sadiq. Pengecualian yang kedua adalah ketika azan Jumat, bagi mereka yang ingin berpegang teguh dengan sunnahnya Uthman atau mengamalkan sunnahnya Uthman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ini yang dikecualikan. Artinya azan yang dikumandangkan di luar waktu, pada saat azan pertama subuh, azan pertama Jumat, adalah azan yang sah. Karena itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada al-fajr, dan pada al-jum'ah diajarkan oleh sahabat yang mulia Khalifah Ar-Rashid yang ketiga, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika azan yang pertama dikumandangkan oleh Bilal, yang menjadi patokan adalah fajrul kadzib. Jadi fajar, terbitnya fajar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fajrul kadzib dan kedua fajrul shadiq. Fajrul kadzib biasanya kurang lebih, setelah diteliti oleh para ulama, setelah diteliti juga oleh para ilmuwan, kurang lebihnya 30, 45 sampai 60 menit sebelum fajar shadiq terbit. Dan inilah nanti insyaallah akan kita bahas, dan kita akan bawakan fatwa dari Syekhuna Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala atau hafizahullah wa ra'ah, yang mana beliau Syekh Abdul Muhsin masih menjelaskan tentang kapan waktu yang pas, jarak yang pas antara azan pertama dengan azan kedua, fajar kadzib dengan fajar shadiq. Insyaallah taala akan kita nukilkan fatwa beliau hafizahullahu wa ra'ah. Begitu pula di sana terdapat fatwa dari Syekhul Islam fi hadzal asr Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah, yang juga membahas permasalahan ini. Insyaallah taala akan kita bacakan pada waktunya. Fakulu washrabu hatta tasma'u adzan ibni ummi maktum. Adzan yang pertama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal ibn Rabah Al-Habasyi radhiyallahu taala anhu arda, tujuannya dua. Tujuan yang pertama adalah agar seorang yang masih tidur bangun, agar dia bisa mengerjakan qiyamul lail. Apakah sholat malam berjumlah 12 rakaat, 13 rakaat, atau mungkin paling tidaknya mengerjakan witir. Ini tujuan yang pertama. Artinya jangan sampai seorang muslim itu, apalagi seorang sunni salafi yang menisbahkan dirinya kepada as-salafiyah, meninggalkan qiyamul lail. Paling tidaknya witir tadi, witir yang dia kerjakan hanya satu rakaat tersebut, dan dianggap sebagai qiyamul lail. Jadi jangan dianggap qiyamul lail itu adalah satu hal yang berat, satu hal yang harus kita korbankan sekian jam dari waktu istirahat kita. Tidak. Itu semua pola pikir yang dibangun oleh mereka, musuh-musuh Islam, agar kaum muslim ini jauh dari qiyamul lail, agar kaum muslim ini biasa ketika meninggalkan salatul witir. Padahal Nabi SAW, junjungan terbaik, panutan terbaik yang kita miliki, sama sekali selama hidup beliau meninggalkan salatul witir. Tidak pernah. Senantiasa dikerjakan oleh beliau SAW. Kemana para muslimin, kemana hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kemana umat Islam yang mengatakan ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Di antara konsekuensinya, menjadikan Nabi SAW sebagai panutan dalam beragamanya. Maka tujuan yang pertama, agar seorang yang tidur bangun mengerjakan qiyamul lail, walaupun hanya sholat witir satu rakaat, dan untuk persiapan mengerjakan sholat al-wajib, sholatul wajib yaitu sholatul fajr secara berjamaah bagi kaum ar-rijal, melaksanakan sholatul fajr di rumah-rumah mereka bagi ummahat wan nisa. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mereka yang sudah bangun dari sepertiga malam terakhir. Tadi telah kita jelaskan pada majelis pagi hari, sepertiga malam terakhir itu kalau kita anggap jam 6 sore terbenamnya matahari, jam 6 pagi terbitnya matahari, berarti jumlah jam pada malam tersebut adalah 12 jam. Sepertiga malam pertama berarti 12 dibagi 3. 4 jam pertama, 4 jam kedua, 4 jam ketiga. Dari jam 6 sore sampai jam 10 malam itu sepertiga malam pertama. Dari jam 10 malam sampai jam 2 malam itu sepertiga malam kedua. Dari jam 2 malam sampai terbitnya fajar itu sepertiga malam terakhir. Jadi mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah bangun di awal sepertiga malam, dari jam 2 sudah bangun, dari jam 3 sudah bangun, masih 2 jam al-fajr, masih 3 jam al-fajr, tapi dia sudah bangun berwudu melawan rasa kantuknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat kepada Allah Azza wa Jalla, memanjatkan sekian banyak hajat-hajat dan kebutuhan-kebutuhan dia. Ada yang seperti ini. Naam. Mereka yang diberikan taufik, inayah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam beramal saleh. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Amin, Allahumma amin. Dan di antara sifat mereka, orang-orang yang bertakwa, adalah lambung-lambung mereka itu jauh dari pembaringan. Tapi kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau itu dirasa berat untuk kita, ya sudah, kerjakan ketika akhir-akhir dari sepertiga malam terakhir tadi, yaitu azan pertama pada saat ini. Atau pembahasan hadis ini adalah azannya Bilal. Itu kurang lebih ya, setengah jam, 45 menit atau 1 jam sebelum azan subuh yang aslinya berkumandang. Maka bagi mereka yang sudah bangun di sepertiga malam terakhir dari awal, azan pertama ini tujuannya untuk menyadarkan mereka, menginformasikan kepada mereka, mengkhabarkan kepada mereka, ingat, wahai hamba Allah, wahai engkau yang telah atau sedang mengerjakan sholat malam, ini waktu subuh, azan al-fajr al-sadiq sudah akan dekat waktunya. Setengah jam ke depan sudah akan azan yang kedua. Kalau engkau ingin beribadah puasa, ayo segera selesaikan sholat witirnya, sahur, karena masih ada waktu setengah jam. Jadi tujuan yang kedua adalah menginformasikan, mengkhabarkan kepada orang-orang yang sedang sholat untuk mereka mempersiapkan dirinya. Kalau ingin beribadah puasa, silahkan siapkan makanan untuk sahur. Kalau tidak ingin berpuasa, paling tidaknya selesaikan witirnya, kemudian dia beristirahat sejenak untuk persiapan sholat subuh berjamaah. Jadi tujuannya dua, untuk orang yang tidur dibangunkan untuk mengerjakan sholat witir atau qiyamul lail secara umum, dan yang kedua adalah agar orang-orang yang sedang sholat sadar telah diberitahu, oh sebentar lagi azan subuh akan berkumandang. Ini tujuannya. Maka yang diberi tugas itu, yang diberikan amanah itu adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar azannya Bilal, fakulu washrabu, silahkan makan, jangan kaget. Oh, ini sudah azan subuh, berarti saya harus berhenti dari sahur, saya harus berhenti dari makan dan minum saya, karena besok saya akan berpuasa. Tidak, tenang saja. Kalau azannya Bilal yang berkumandang, masih diberikan kebebasan. Sampai kapan? Sampai kalian mendengarkan azannya Ibni Ummi Maktum, azan al-fajr yang dibangun di atas fajr as-sadiq. Yang mana Ibni Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau memiliki nama yang terjadi silang pendapat, khilaf di kalangan para a'immah al-mu'arrikhin, para ahli sejarah. Ada yang mengatakan bahwa nama beliau adalah Amr, ada yang mengatakan bahwa nama beliau adalah Umar, ada yang mengatakan nama beliau adalah Abdullah. Tiga pendapat. Yang rajih yang mana? Yang rajih nama beliau adalah Amr. Kenapa ma'rufnya Abdullah ibn Ummi Maktum? Pada saat Nabi SAW bertemu dengan ibn Ummi Maktum, ditanya nama beliau siapa? Dijawab oleh beliau Amr. Maka Nabi SAW mengganti, ahsannya namamu adalah Abdullah. Jadi Nabi SAW yang memberikan nama tersebut kepada Ibn Ummi Maktum, Abdullah Ibn Ummi Maktum. Yang mengetahui bahwa nama beliau sebelumnya adalah Amr, ya ma'ruf dengan ucapan Amr, Amr Ibn Ummi Maktum, Amr Ibn Ummi Maktum. Yang mengetahui Nabi SAW yang memberi nama beliau dengan Abdullah, maka memanggil beliau dengan Abdullah Ibn Ummi Maktum. Yang mana Ummi Maktum adalah ibunda beliau, ibunda dari Abdullah ataukah dari Amr. Jadi satu orang memiliki dua nama, satu orang yang memiliki dua nama. Yang mana ibunda dari Abdullah ibn Maktum, Ummi Maktum yakni, namanya adalah Atikah bintu Abdullah, Atikah bintu Abdullah al-Makhzumiyah. Ini nama ibunda beliau. Kenapa beliau dinisbahkan kepada sang ibu? Karena Abdullah ibn Ummi Maktum atau Amr ibni Ummi Maktum adalah seorang yang sangat dekat dengan sang ibunda. Bahkan ternukil dari beberapa kitab sejarah bahwa Abdullah ibni Ummi Maktum atau Amr ibni Ummi Maktum ini lahir dalam keadaan sudah mengalami kebutaan, ad-dharir, sudah buta matanya, sehingga yang paling mengayomi beliau, mendidik beliau adalah sang ibunda, Ummi Maktum. Adapun sang ayah bernama Qais ibn Abdullah ibn Qais al-Qurashi. Ini nama dari sang ayah, Qais al-Qurashi al-Amiri. Qais al-Qurashi al-Amiri. Nama dari sang ayah lengkapnya adalah Qais ibn Zaidah ibn al-Asam. Nama dari sang ayah dari Ibn Ummi Maktum, Abdullah atau Ka'amr, Qais ibn Zaidah ibn al-Asam. Ini nama dari sang ayah. Dari nama Abdullah ibni Ummi Maktum ataukah Amr ibni Ummi Maktum ini kita bisa mengambil faedah dibolehkannya seorang menisbahkan dirinya kepada sang ibunda dengan syarat ma'ruf dengan hal tersebut. Kalau nama sang ibu tidak ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, nama sang ibu tidak dikenal oleh tetangga kanan dan kirinya, khawatir menjadi fitnah. Jadi hukum asalnya menisbahkan diri adalah kepada sang ayah. Oleh karenanya sebahagian ahli sejarah ketika menyebutkan siapa nama Ibnu Ummi Maktum, Abdullah ibnu Qais. Abdullah nama yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Qais adalah nama sang ayah. Qais ibn Zaidah ibn Al-Asam Al-Qurashi Al-Aslami radhiyallahu taala anhu arda. Yang mana ibunda dari Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang juga senantiasa berkomunikasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk kepada deretan sahabiah. Dan Abdullah ibni Ummi Maktum ini merupakan sepupu dari Khadijah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena statusnya Abdullah ibni Ummi Maktum ini adalah anak dari pamannya Khadijah. Jadi Khadijah dengan Abdullah ibni Ummi Maktum ataukah Amr ibni Ummi Maktum adalah sepupu, hubungan kerabat yang dekat dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula dari sang ayah Qais, begitu pula dari sang ibunda yang bernama Atikah atau memiliki kunyah Ummi Maktum. Ummi Maktum, umminya seorang yang maktum. Maktum itu kan artinya buta. Ibunya seorang yang buta, yakni ibunya Amr, ibunya Abdullah tadi yang dilahirkan dalam kondisi buta. Tapi yang rajih dalam kisah sejarah Abdullah ibni Ummi Maktum, beliau itu tidaklah buta pada awal kelahiran. Pada awal kelahiran beliau diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sepasang mata yang sehat, tidak memiliki kebutaan sama sekali. Yang rajih dari pendapat ini adalah beliau mengalami kebutaan ad-dharir al-a'ma itu setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun setelah perang Badar diadakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau setelah perang Badar terjadi di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 2 tahun kemudian mengalamilah kebutaan yang ada di sisi Abdullah ibni Ummi Maktum atau Ka'amr ibni Ummi Maktum, Abdullah ibnu Qais. Ini biografi singkat dari Abdullah ibni Ummi Maktum atau Ka'amr, yang mana beliau juga termasuk seorang yang mendapatkan posisi mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ghazwah, peperangan keluar kota Al-Madinah, maka sang ibni Ummi Maktum, Abdullah atau Ka'amr tadi, tidak sanggup untuk mengikuti ghazawat peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tetap di kota Al-Madinah. Maka karena beliau berada tetap di kota Madinah, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan amanah, engkau wahai Abdullah ibni Ummi Maktum, wahai Amr, yang menjadi imam salat pengganti aku. Jadi penggantinya Nabi alaihi salatu wasallam dalam mengerjakan sholat-sholat 5 waktu di kota Madinah ketika Nabi musafir, safar untuk melaksanakan peperangan adalah Abdullah ibn Ummi Maktum atau Amr ibni Ummi Maktum. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa posisi beliau bukan posisi yang biasa, tapi luar biasa. Diminta oleh Nabi SAW untuk menggantikan beliau menjadi seorang yang melaksanakan hajat-hajat kaum muslimin di kota Al-Madinah, apakah itu imam ataukah yang selainnya dari kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin selama Nabi alaihi salatu wasallam keluar menuju peperangan-peperangan di luar kota Al-Madinah. Ini amanah besar yang diberikan kepada Abdullah ibni Ummi Maktum dari sisi Nabi SAW. Dan diantara amanah ketika Nabi SAW berada dan mukim di kota Madinah adalah agar beliau mengumandangkan azan kedua dari salat al-fajr. Kita akan masuk kepada inti pada pembahasan hadis ini. Yang mana Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam syarah beliau terhadap hadis ini di dalam karya beliau yang berjudul Tanbihul Afham bi Syarhi Umdatil Ahkam, beliau mengatakan bahwa Abdullah ibn Ummi Maktum yu'adzin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jadi Abdullah ibn Ummi Maktum akan mengumandangkan azannya pada saat al-fajr as-shadiq setelah terbit. Qala an-nabiy alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fa innahu, sesungguhnya Abdullah la yu'adzin, tidak akan mengumandangkan azan hatta yatla'ul fajr, sampai fajar shadiq itu benar-benar telah terbit. Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Umar mengatakan, Ibnu Ummi Maktum rajulan a'ma. Abdullah Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta. La yu'adzin hatta yakulu lahun nas asbahta asbahta. Hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta dan beliau tidak akan mengumandangkan azan pada saat fajar shadiq telah terbit kecuali beliau telah diberikan informasi, diberitahu oleh orang-orang di sekitar beliau, wahai Abdullah, asbahta asbahta, yakni fajar shadiq telah terbit, fajar shadiq telah terbit, ayo kumandangkan azan fajar yang kedua. Jadi beliau benar-benar bergantung dengan apa yang ada di sisi beliau, orang-orang thiqat, orang-orang yang terpercaya, dan yang paling sering memberikan khabar kepada beliau adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu arda. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin adalah jawazul adzan qabla al-fajr idza kana thumma adzan ba'dahu idza kana thumma adzanun ba'dahu. Diperbolehkannya seorang muadzin mengumandangkan adzan sebelum waktu subuh masuk, yakni pada saat fajar kadzib, dengan syarat setelahnya harus ada adzan. Jadi azan yang kedua itu harus ada, enggak boleh ditiadakan. Kalau azan pertama yang ditiadakan masih khilaf, silang pendapat di kalangan para ulama, boleh atau tidak. Tapi azan yang kedua pada saat fajar shadiq itu terbit, itu sama sekali tidak boleh ditiadakan, harus ada. Maka apabila azan pertama ada, yang kedua pun harus ada. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua kata beliau, ikhbarun nas bidzalik idza khifa ay yaghtaru bil adzanil awwal. Faedah yang bisa kita ambil adalah menginformasikan, mengkhabarkan kepada kaum muslimin secara umum apabila dikhawatirkan ada beberapa kaum muslimin yang bisa tertipu dengan azan pertama tadi. Dia sedang makan sahur, dengar azan pertama jam 4:30, maka dia cepat-cepat untuk makan sahurnya dan memberhentikan untuk persiapan puasa di keesokan harinya. Maka disunnahkan oleh Nabi SAW, dikerjakan oleh beliau menjelaskan hal ini, al-ikhbar, menginformasikan, memberitahukan kepada kaum muslimin secara umum bahwa kalau ada azan yang pertama maka silahkan makan dan minum sampai kalian benar-benar mendengar azan yang kedua. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas dari pembahasan hadis ini adalah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Safarini alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, dallal hadithu ala jawazil adhani lissubhi qabla tulu'il fajri. Hadis ini pula menunjukkan bolehnya azan subuh dikumandangkan sebelum waktunya masuk. Wa hadza mu'tamadu madhhabina. Dan inilah yang kuat dari madhab kami, kal Malikiyah wa Syafi'iyah. Ini merupakan pendapat dari Al-Malikiyah, begitu pula pendapat dari Asy-Syafi'iyah, Al-Imam Malik wal Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah, dan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, la yasihul adhanu laha illa ba'da tulu'il fajr. Al-Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda dari dua imam, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad memiliki pendapat yang lain. Kalau Imam Abu Hanifah, pendapat beliau, la yasihul adhan, tidak sah adhan yang dikumandangkan sebelum masuknya waktu fajar. Sebelum fajar shadiq terbit, tidak sah adhan yang dikumandangkan sebelum itu. Akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang kurang kuat dan tidak bisa dijadikan sebagai patokan, karena hadis yang ada di hadapan kita menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mempersilahkan untuk Bilal mengumandangkan azan subuh sebelum fajar shadiq terbit, sebelum waktu fajar tadi telah datang. Pendapat dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, annahu kariha ayu adzina li subhi qabla tulu'il fajri fi syahri ramadhan khassatun. Al-Imam Ahmad memiliki pendapat makruh, dibenci azan pertama itu. Ayu adzin li subhi qabla tulu'il fajr, sebelum waktu fajar masuk. Jadi hukumnya bukan jawaz, bukan mubah, bukan boleh, akan tetapi makruh indal imami Ahmad. Jadi khilaf silang pendapat yang ada terbagi menjadi tiga qaul, tiga ucapan, tiga pendapat. Yang pertama pendapat al-imam Malik wal-imam Syafi'i, dalam hal ini jumhur, yang mengatakan boleh berdasarkan hadis ini, dan inilah pendapat yang kuat karena diamalkan semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat yang marjuh yang tidak sesuai dengan dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga pendapat Imam Ahmad alaihi rahmatullah, yang mengatakan bahwa azan pertama dari salat al-fajr atau azan pertama dari al-fajr ketika matahari atau ketika al-fajr shadiq belum terbit adalah azan yang makruh, dibenci. Itu pun pendapat yang kurang disetujui oleh jumhur para ulama karena menyelisihi hadis yang ada di hadapan kita. Hadisnya sangat jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Bilal dan mempersilahkan kepada Bilal, bahkan memberitahukan hal ini kepada seluruh sahabat-sahabat beliau. Silahkan, apabila kalian benar-benar mendengarkan azannya Bilal, makan dan minum seperti biasa, jangan sampai kalian mengira itu adalah azan fajar shadiq, karena azannya Bilal adalah dikumandangkan pada saat azan fajar kadzib terbit. Jadi bukan berdasarkan fajar as-shadiq. Maka makanlah dan minumlah seperti biasa. Yang belum mengerjakan salatul witir, silahkan kerjakan salatul witir. Yang belum mengerjakan qiyamul lail, silahkan. Dan yang ingin persiapan untuk berpuasa, maka silahkan menyantap santapan sahurnya. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam redaksi yang lain, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, dalam nomor hadis ke-1094, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dengan redaksi yang sedikit berbeda. Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan pertama pada saat malam hari. Artinya malam itu masih gelap gulita, fajar belum terbit. Kalau fajar terbit kan biasanya ada cahaya-cahaya putih sudah mulai terlihat. Tapi gelap gulita namanya lail, malam gelap gulita. Itu azan yang dikumandangkan oleh Bilal, dan beliau mendapatkan amanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan azan tersebut dengan tujuan yang telah kita sebutkan tadi. Fala yamna'ukum dzalika min suhurikum atau min sahurikum. Maka ketika kalian mendengarkan azan dari Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu warda, fala yamna'ukum, kata Nabi, janganlah azan tersebut mencegah kalian untuk kalian menyantap sahur-sahur kalian. Silakan. Ini benar-benar dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Muslim dengan perkataan yang sharih, yang sangat jelas, yang menunjukkan bahwa pendapat Al-Imam Malik dalam hal ini dan pendapat Al-Imam Syafi'i adalah pendapat yang rajih, lebih condong dan lebih dekat kepada kebenaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, jangan sampai kalian mencegah diri-diri kalian untuk menyantap makanan sahur kalian. Artinya, Bilal mengumandangkan azan sebelum fajar shadiq terbit. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita akan membahas jarak antara azan pertama dengan azan yang kedua. Jarak antara azan pertama dengan azan yang kedua. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, dalam nomor hadis ke-1819 dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan lam yakun baina adzanaihima. Ini hadis ini khilaf, ada yang marfu mengatakan ini ucapan Nabi, ada yang mengatakan mauquf, ini ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lam yakun baina adzanaihima, tidak ada jarak antara azan dua orang tersebut, antara azan Bilal dengan azannya Ibn Ummi Maktum, illa ayyarqiyadha wa yanziladha, kecuali Bilal naik dan beliau turun, kemudian setelah itu naiklah langsung Ibn Ummi Maktum. Karena posisi azan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau di atas menara tinggi, naik ke atas. Tujuannya telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu agar suaranya sampai penghujung kota Al-Madinah. Maka ketika Bilal naik ke atas mengumandangkan azan yang pertama. Azan yang pertama. Kemudian Bilal turun. Ketika Bilal turun radhiyallahu ta'ala anhu arda, maka naiklah Ibn Ummi Maktum. Ini yang terdapat pada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak ada jarak antara azan dua orang tersebut, Bilal dan Ibn Ummi Maktum, illa ayyar qiyadha wa yanzilada. Bilal naik, kemudian turun lagi, dan ketika Bilal turun, naiklah Ibn Ummi Maktum. Jarak yang sangat dekat sekali. Jangan kita fahami hadis ini dengan pemahaman kita. Jangan kita fahami hadis ini dengan logika berpikir kita. Kita serahkan kepada para ahlinya. Apa penjelasan para ahlul ilm terhadap hadis ini? Kita akan menukilkan fatwa dari Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, yakunu, ketika ditanya beliau, kamil farqa bainal adzani al-awwal wa tsani fil fajr. Wahai Syekh, berapa jarak yang sepantasnya ada pada adzan subuh, dua adzan subuh, adzan yang pertama dengan adzan yang kedua. Kemudian beliau mengatakan, yakunu laisa biba'id, jaraknya sebaiknya tidak terlalu jauh. Amma qawluhu yarqidha wa yanzilu hadha, adapun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ucapan beliau dan pendapat muhadis yang lainnya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada jarak antara dua orang tersebut kecuali naiknya Bilal kemudian turun langsung naik Ibn Ummi Maktum ke menara yang ada. Maka kata beliau, hadza mubalaghatun fil qurbi. Ini yang difahami oleh para ulama dan kita harus manut tunduk dengan pemahaman mereka, mereka yang lebih paham. Jangan kita menyandarkan dengan pemikiran-pemikiran yang ada pada diri kita. Apa kata Syekh bin Baz alaihi rahmatullah? Hadza mubalaghatun fil qurbi. Ini merupakan sighah mubalaghah yang berlebih-lebihan. Memang sengaja seperti itu, menunjukkan dekat saja jaraknya, tidak jauh, tidak sampai 2 jam, 3 jam atau mungkin 5 jam jarak antara azan pertama dengan azan kedua, tidak, dekat sekali. Jaraknya dekat sekali antara azan yang pertama dengan azan yang kedua. Ini bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu satu hal yang berlebih-lebihan. Yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, atau sebagian muhaddithin mengatakan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan jarak yang dekat. Karena beliau tidak ingin ada celah. Beliau radhiyallahu taala anha tidak ingin ada celah jarak antara azan pertama dengan azan kedua sampai 3 jam, 4 jam di pertengahan malam azan pertama mendekati subuh azan kedua. Tidak ingin ini dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga diberikan takrib al-fahm agar memahamkan pemikiran-pemikiran kita, pemahaman-pemahaman kita. Wa bainahuma masafatun tahsulu bihal faidah. Dan jarak antara dua azan tersebut tujuannya adalah agar adanya faedah liraddil qaim, yang telah kita sebutkan tadi, agar seorang yang sedang melaksanakan qiyamul lail, sedang mengerjakan salatul witir, sadar telah diberitahu, oh ini sebentar lagi sudah azan yang kedua. Wa iqadhun naim, dan tujuan yang kedua adalah membangunkan orang-orang yang tidur. Dua tujuan yang telah kita sebutkan di awal tadi. Jadi jarak yang disebutkan dalam hadis Aisyah ini bukan seperti yang kita fahami secara letter leg, naiknya Bilal kemudian beliau turun, setelah mengumandangkan azan pertama langsung Ibnu Ummi Maktum naik. Tidak. Karena hadis yang kita bahas tadi dijelaskan bahwa Ibnu Ummi Maktum tidak akan mengumandangkan azan yang kedua sampai dikatakan kepada beliau, asbahta asbahta. Wahai Ibnu Ummi Maktum, fajar shadiq telah terbit, fajar shadiq telah terbit. Baru beliau naik ke menara dan mengumandangkan azan yang kedua. Tidak sedekat yang kita bayangkan. Tapi ini adalah bentuk mubalaghah dalam kalam Aisyah radhiyallahu taala anha. Tujuannya agar membangunkan orang-orang yang tidur dan orang-orang yang sedang melaksanakan qiyamul lail, mempersiapkan dirinya untuk salat al-fajr berjamaah bagi rijal dan menyiapkan salat fajar berjamaah di rumah-rumah mereka bagi an-nisa. Kemudian kata Syekh bin Baz alaihi rahmatullah, laisatun tawilah, laisat tawilatan. Bukan jarak yang jauh sekali antara azan pertama dengan azan yang kedua, yakni maksudnya kata beliau, nisfu sa'ah au hawluha au hawluha au sa'ah, setengah jam atau sekitar itu atau satu jam, yakni yahsuru bihal maksud, lil mustaikid hatta yatawadda wa yakmul witrahu. Ini merupakan tujuan yang harus difahami oleh mereka para muadzinin. Tujuannya antara jarak adzan pertama dengan adzan yang kedua adalah maksudnya tertunaikan, maksudnya tersampaikan, yaitu agar orang-orang yang tidur bisa bangun, kemudian dia melaksanakan wudunya, menunaikan hajat-hajatnya di kamar mandi, setelah itu dia menyempurnakan witirnya. Yakhtimu salatuhu allati sallaha min awwalil lail, atau mungkin orang yang tadi sedang mengerjakan salatul lail dari sepertiga pertama, sepertiga malam terakhir di awal-awal waktunya, dia sudah berusaha untuk segera menyelesaikan salat witirnya. Wa hatta yatamakkan aidan alqaim min itmami salatihi, agar seorang yang mengerjakan salat bisa menyempurnakan salatnya dengan segera, dan mereka yang akan melaksanakan sahur siap-siap untuk menyantap makanannya. Jadi tujuannya harus diamalkan, tujuannya harus tersampaikan di tengah-tengah kaum muslimin, bukan hanya sekedar azan tanpa ada tujuan. Tidak, tujuannya ada. Orang-orang yang tidur dibangunkan, orang-orang yang sedang beribadah disadarkan dan diinformasikan bahwa fajar telah dekat. Kemudian pertanyaan yang sama disampaikan kepada Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa ra'ah. Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad ditanya, kamil waktu bainal adhani al-awwal, berapa jarak antara adzan pertama wal adzanu tsani, dan adzan yang kedua pada salat subuh. Kata beliau, la a'lam hafizahullah wa ra'ah, la a'lam tahdidu dhalika bidhabti, aku tidak mengetahui tahdid bidhabt, aku tidak mengetahui batasan yang pasti dalam perkara ini, apakah 2 jam, 3 jam, 1 jam, tidak tahu. Ini kata beliau di awal jawaban beliau. Walakin, akan tetapi, labudda ayyakun waqtan ayyakuna waqtan kafian, yang penting harus ada waktu yang cukup. Li ayyusalliyal insanu witrahu, agar seorang yang tidur tadi segera mengerjakan salat witirnya. Idza kana qad istaiqadha wa huwa lam yusalli, tujuannya agar dia bangun dan dia belum salat, tentunya dia segera menunaikan hajatnya di kamar mandi dan mengerjakan salat witirnya. Aw yakfihi idza kana yuridu ay yatasahhar, atau tujuan yang kedua masih memungkinkan seorang yang sedang mengerjakan qiyamul lail berhenti dari qiyamul lailnya, menyempurnakan qiyamul lailnya, kemudian dia menyantap makanan sahurnya dalam waktu yang ada agar bisa menguatkan dirinya ketika berpuasa. Kemudian kata beliau, fal waqtul kafi, waktu yang cukup sebenarnya, yumkinu ayyakuna fi hududis sa'ah, kurang lebih 1 jam. Ini fatwa dari Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah wa ra'ah. Kurang lebih 1 jam. Au qariban minas sa'ah, atau kurang lebih dekat dengan 1 jam, 45 menit, 50 menit, 40 menit, setengah jam labas. Wa mithlu hadzal waqtu waqtu thayyib, dan waktu seperti ini adalah waktu yang baik yang bisa menyadarkan orang-orang yang sedang salat untuk kembali dan mempersiapkan sahurnya, dan orang-orang yang tidur untuk mengerjakan witirnya. Maka kurang lebih waktunya 1 jam, setengah jam, 45 menit adalah waktu yang thayyib, waktu yang baik kata beliau untuk adanya jarak antara azan pertama dengan azan yang kedua. Wallahu taala alamu bisawab. Ada sedikit faedah yang disebutkan Imam As-Safarini alaihi rahmatullah, mungkin kita baca setelah azanul isya berkumandang. Falitafaddal al-muadzin. Ikhuti fillah yarakumullah. Dinukilkan oleh Imam As-Safarini alaihi rahmatullah ucapan Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah ketika beliau juga menterjemahkan hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menyebutkan bahwa jarak antara adzan pertama dengan adzan kedua tidak ada kecuali naiknya Bilal, kemudian beliau turun, kemudian langsung Ibn Ummi Maktum naik menggantikan posisi Bilal, menunjukkan jarak yang sangat dekat. Dan telah kita jelaskan apa yang dimaksudkan dalam hadis tersebut berdasarkan fatwa atau jawaban dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz yang menunjukkan mubalaghatu fil qurb, dekatnya jarak tersebut dan tidak terlalu jauh, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita fahami. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah menyebutkan, qala al-ulama أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذان للدعاء ونحوه. أذان بلال yang kedua, dan kemudian beliau turun dari menara yang ada. Setelah beliau turun itu, tidaklah beliau langsung mengkhabarkan kepada Ibnu Ummi Maktum untuk naik. Akan tapi beliau mengerjakan, menyempurnakan sholat witirnya, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa nahwuhu, atau yang semisalnya dari amalan-amalan soleh. Ini yang dikerjakan Bilal setelah turun dari mengumandangkan azan yang kedua. Fa idza qaraba tulu'al fajri, perhatikan kata Imam An-Nawawi menukilkan ucapan para ulama rahimahumullahu jami'an. Fa idza qaraba tulu'al fajr, apabila waktu fajar telah dekat, jadi setelah Bilal azan turun masih beramal soleh, menyempurnakan witirnya, menyempurnakan qiyamul lailnya, kalau beliau ingin puasa beliau sahur. Maka setelah dekat azan al-fajr yang kedua, yakni fajr shadiq sudah mulai terlihat terbit, nazala fa akhbara Ibnu Ummi Maktum bidzalik. Beliau turun dan mencari Abdullah Ibnu Ummi Maktum dan mengkhabarkan kepada Ibnu Ummi Maktum, asbahta asbahta. Ini dekat. Belum terbit, dekat akan terbit al-fajr as-shadiq. Beliau mencari Ibnu Ummi Maktum dan mengkhabarkan kepada Ibnu Ummi Maktum bahwa fajar ini telah dekat, akan terbit sebentar lagi. Apa yang dilakukan oleh Abdullah Ibnu Ummi Maktum atau Amr Ibnu Ummi Maktum? Fayata'ahhabu bit-taharati wa ghairiha. Maka Abdullah Ibnu Ummi Maktum bersiap-siap untuk mengumandangkan azan yang kedua. Belum langsung azan, bersiap-siap ke kamar mandi, menunaikan hajatnya. Kalau memang belum witir, beliau mengerjakan witir. Thumma yarqi. Kemudian beliau naik ke atas. Ini kan jarak kurang lebih setengah jam tadi. Jadi Bilal setelah mengumandangkan azan enggak langsung mengkhabarkan kepada Ibnu Ummi Maktum untuk naik, tapi beliau sahur dulu, beliau menyempurnakan qiyamul lailnya dulu. Setelah dekat baru beliau khabarkan kepada Abdullah Ibnu Ummi Maktum, sebentar lagi fajar shadiq terbit. Ibnu Ummi Maktum bersiap-siap untuk mengumandangkan azan yang kedua. Wa yusra'u fil adhani ma'a awwali tulu'il fajri, intaha kalamuhu rahimahullah. Maka disyariatkan untuk seorang mengumandangkan azan seperti apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum. Di awal waktu fajar shadiq terbit, selangsung azan, langsung kumandangkan azan al-fajr. Jangan ditunggu setengah jam setelah fajar shadiq, atau mungkin 45 menit, 20 menit, 10 menit, jangan. Fajar shadiq sudah nampak, maka langsung dikumandangkan azan al-fajr tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang kita bahas insyaallah pada pertemuan malam hari ini. Adapun faedah-faedah yang lainnya yang juga insyaallah bisa sedikit bermanfaat untuk kita dengan izin Allah adalah apa yang berkaitan dengan tata cara, kaifiyah pada saat azan al-fajr. Apakah lafaz as-salatu khairun minan naum dikumandangkan pada azan yang pertama, ataukah lafaz tersebut dikumandangkan pada azan yang kedua? Insyaallah taala akan kita bahas dengan menukilkan ucapan dan fatwa para ulama as-salaf yang berkaitan dengan hal ini pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi taala. Masih ada beberapa tersisa faedah yang berkaitan dengan hadis ini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.